Ini juga spesial luka hati, luka diri bersama Pakam. Hey, come on, Cik. Monata. Tapi kenapa? Aku butuh biaya. Dan Pak Kemkun butuh Monata. Saya doakan semuanya rezekinya makin saya banyak. Saya hitung dari 1, 2, 3, 4. Kita nyanyi bareng. 1, 2, 3, 4. Suaranya cintaku tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau hianati diriku. Cintaku juga pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Orang tuaku merelakan bila diri Pakam nyanyi lagi ya Gopang. Cintaku tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau hianati diriku. Pakam goyang, Pakam cetar ngepahana. Sawer sawer. sudah berdarah banget. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih aku tiada daya. Semuanya cinta. Got it.